sababu tsani ay yakuna al haditsu qad balaghahu lakinnahu lam yasbut anhu. Ini ya sebab yang kedua. Ya, sebab persisian yang kedua, suatu hadis yakunul hadis qad balaghahu, bisa jadi telah sampai kepada dia. Bisa jadi dia telah sampai. Namun lam yakun yasbut indahu. Namun hadis tersebut tidak sabit, tidak valid menurut dia. Hadis ini enggak sahih menurut dia. Nah, ini sebab yang sering juga menghadirkan perselisihan di kalangan para ulama. Nah, ya jadi hadis sampai kepada dia, tapi dia enggak percaya. Dia melihat hadis tersebut enggak kuat, sehingga dia pun ya mengambil hadis yang bertentangan dengan atau yang mengambil pendapat yang berbeda dengan hadis tersebut. Ya, kita bacakan syarahnya di sini. Ya, Pak Majid, tafadhol. Imma li anna muhadithahu aw haditha muhadithihi aw ghayruhu min rijali isnadi majhulun handahu aw muhimun muttahamun aw muttahamun aw sayyidul hifdi wa imma li annahu lam yablughu musnadan bal munqati'an aw lam yadbut lafdul hadithi ma'a anna dhalika al haditha قد رواه الثقات لغيره بإسناد متصل بأن يكون غيره يعلم من المجهول عنده الثقة الثقة ما قل يعلم الثقة الثقة أو يكون قد رواه غير أولئك غير أولئك Al-Majruhina Au qadit tasola min guairi jihati al-munqati'ati Aqad dofato al-fadu al-hadithi Al-alfadu al-hadithi Ba'dun hadithina al-hufadi Au intilka الروايات من السواهر والمتابعات ما يبين صحتها ما يبين صحتها نعم قال رحمه الله تعالى السبب الثاني yang kedua الحديث قد بلغه لكنه لم يثبت عنده. Hadis sampai kepada dia, tapi menurut dia hadis tersebut enggak sabit, enggak valid. Ya, imma li anna muhaddisahu au muhaddisa muhaddisihi. Ya, yang demikian itu bisa jadi karena muhaddisahu yang menyampaikan hadis tersebut kepadanya atau muhaddisa muhaddisihi atau riwayat sebelumnya yang menyampaikan hadis tersebut kepada yang menyampaikan kepadanya, periwayat sebelumnya, au ghairahu atau yang lainnya minar rijal isnad dari para rijal perawi yang ada di sanad hadis tersebut, majhulun indahu, majhul di sisi dia, ya majhul dalam pengertian ilmu hadis, au muttahamun atau dia muttaham, orang yang tertuduh dengan ya, misalkan tertuduh sebagai pemalsu hadis atau yang lainnya, au sayyul hifdz, ya atau hafalannya jelek, imma li annahu lam yablughu musnadan abal munqati'an, atau bisa jadi ya, belum sampai hadis kepadanya tersebut, hadis tersebut tidak sampai kepadanya sanadnya, atau ternyata terputus, au lam ya'lam au lam yadbut lahu lafdzul hadis, atau dia tidak menghafal atau mengetahui dengan kuat lafaz hadis tersebut. Ma'anna dzalikal haditsa qad rawahu as-siqatu li ghairihi bi isnadin muttasilin. Ya padahal hadis tersebut telah diriwayatkan oleh para perawi yang tsiqah dari orang-orang selainnya. Ya, dengan sanad yang muttasil yang bersambung. Bi ayyakuna ghairuhu ya'lamu minal majhuri indahu as-tsiqah. Di mana ya, orang lain yang selainnya ini mengetahui ya, mana yang majhul, mana yang tsiqah. Au yakunu qad rawahu ghairu ulaika tilkal majruhin 'indahu. Ya. Nah. Atau selainnya telah, mereka itu telah ghairuhu ulaika al majruh au rawahu ghairu ulaika al majruhin. Ya. Atau para ulama yang lainnya telah meriwayatkan ya. Meriwayatkan dengan ya, majruhin. Para riwayat para perawi yang dijarah. Ya. Indahu menurut dia. Menurut dia. Ya. Jadi ya, dia apa namanya? Mengira itu majhul. Padahal enggak. Ada ulama lain yang tahu mana majhul mana tsiqah. Hadis itu yang telah diriwayatkan oleh selain mereka dari hadis-hadis yang cacat menurut dia. Nah, au qarita shala min ghairihi al-jihati al-munqati'ah. Ya, atau melalui jalur lain yang telah bersambung muttasil sanadnya. Ya, muttasil sanadnya min ghairi al-jihati al-munqati'ah. Nah, bersambung melalui jalur yang lain yang terputus. Waqad dawata al-fadl hadisi ba'dul muhaddisina al-hufat. Dan sebagian para ulama al-hadis yang hufat itu telah mengetahui, qad dawata telah mengetahui lafaz-lafaz hadis tadi. Aw tilka riwayati min asy-syawahidi wal mutaba'ati ma yubayyinu sihhataha. Ya, atau berbagai riwayat-riwayat yang memiliki syawahid dan mutaba'ah pendukung yang menerangkan kesahihan hadis tersebut. Nah, ini juga menjadi sebab perselisihan. Ya, hadis telah sampai kepadanya, namun dia tidak percaya karena perawinya yang dianggap lemah dan yang lainnya. Ya, nanti akan diberikan contoh oleh Syekhul Islam, ya, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya, banyak sekali contohnya Syekhul Utsaimin. Ya, di buku beliau ya Al-Khilaf Bainal Ulama Asbabuhu wa Mauqifuna Minhu, ya ini juga Syekh Al-Utsaimin menerangkan banyak contoh terkait hal ini, yaitu pada sahabat Fatimah binti Qais pernah ditalak oleh suaminya, yaitu dengan talak bain ya, jatuh talak tiga suami, kemudian suaminya pernah mengutus kepada Fatimah untuk memberinya nafkah ya selama masa iddah. Namun Fatimah binti Qais marah dan menolak nafkah tersebut. Maka keduanya ya datang kepada Nabi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan bahwa Fatimah tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Karena kenapa? Fatimah binti Qais telah ditalak oleh suaminya dengan talak bain, bukan talak raj'i. Kalau talak bain maka enggak berhak dapat nafkah. Wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yadana hablahunna. Nah, kemudian Umar. Di masa Umar, Umar datang. Ya, dengan kita mengetahui ketinggian ilmu Umar, namun Umar ternyata tidak mengetahui sunnah Nabi ini bahwa wanita yang telah ditalak dengan talak bain tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Nah, kemudian Umar berpendapat bahwa wanita yang seperti Fatimah binti Qais tetap mesti dapat nafkah dari suami yang mentalaknya dan tempat tinggal. Ya. Nah, maka Umar berkata, apakah kita ya, meninggalkan firman Allah hanya karena ucapan seorang wanita yang tidak mengetahui apakah wanita ini ingat atau lupa? Nah, ya, dan seterusnya. Ya, padahal yang benar siapa? Ya, Fatimah binti Qais. Kenapa demikian? Ya, karena Umar bin Khattab, ya, beliau radhiyallahu ta'ala anhu tidak mengetahui sunnah Nabi ini, atau dia menganggap hal tersebut dikarenakan Fatimah binti Qais lupa. Ya, lupa. Lupa. Padahal Fatimah binti Qais tidak lupa. Ini jadi sebab perselisih waktu itu. Nah, ya. Wa hada aidan katsirun jiddan. Nah, tafadhal. Apa suari? Tunggu berangkat. Aw wa ada wawunya enggak? Terus aw katsirun minal ismil awwali. Wa ila al-ahadith kanat qad intasharat wa ishtaharat lakin kanat tablughu katsiran minal ulama'i min turuqin dha'ifatin. Waqad balagha ghayruhu min al-turuqi sahihatin ghayri tilka al-turuqi. Fatakunu jihatun hujjatan khabar takun. Fatakunu hujjatan min hadha al-wajhi ma'a annaha lam tablugh man khalaqaha min al-wajhi al-akhari. Walihada wujida fi kalami ghairi wahidin min al-a'imati ta'liqul qawli. Apa yang Rabbi ta'liq? Apa yang Rabbi ta'liq? Pak Suheri Naibul Fahid. Naibul Fahid. Terus ta'liqul qawli bimujibil hadithi ala sihhatihi fa yaqulu qawli fi hadhihi mas'alati kada wa qad ruya fiha hadithun bi kada fa in kana sahihan fa huwa qawli. Nah, wa aidan katsirun jiddan, ya, dan juga ini banyak sekali mengenai contoh yang ini atau kasus karena hal ini. Hadis sampai kepadanya namun tidak sabit menurut dia, tidak valid menurut dia. Wa huwa fit tabi'ina wa tabi'ihim, itu di kalangan tabi'in, ya, dan juga tabi'ut tabi'in ila al-a'immah, sampai pada masa-masa imam setelahnya, al-mashhurin, yang sangat masyhur, imam-imam yang terkenal. Min ba'dihim aktsar minhu fil asr awal, itu lebih banyak terjadi daripada di generasi yang pertama. Au aktsar minal qismil awal, atau lebih banyak daripada jenis yang pertama. Wa innal ahaditha kanat qad intashara washtaharat, yaitu hadis-hadis tersebut telah tersebar dan masyhur. Lakin kanat tablughu katsiran minal ulama min turuqin dha'ifatin. Namun hadis-hadis tersebut mungkin saja sampai kepada ulama tapi melalui jalur-jalur yang jalan-jalan yang dhaif. Wa qad balaghat ghairahum min turuqin sahihatin. Nah, bisa jadi juga hadis-hadis yang dianggap dhaif oleh sebagian ulama sampai juga kepada para ulama yang lain dengan jalan-jalan yang sahih. Ya, ghairi tilka turuq, dengan selain jalan-jalan yang ada pada ulama yang dianggap dhaif tadi. Fatakunu hujjatan min hadzal wajhi. Ya, maka hadis tersebut menjadi hujjah, ya, kalau dipandang dari sisi ini. Ma annaha lam tablugh man khalafaha. Padahal hadis tersebut tidak sampai kepada, ya, kelompok para ulama yang menyelisihinya. Yang menyelisihinya tadi. Ya, yang tidak menerima hadis tersebut min hadzal wajhi, dari sisi ini, itu menganggap hadis-hadis tersebut lemah. Wa li hadza wujida fi kalami ghairi wahidin min al-a'immati, oleh karena itulah didapati, ya, dari banyak sekali kalangan ulama ta'liqul qaul, yaitu berbagai pendapat yang mujibil hadis ala sihhatihi, ya, banyak sekali dari ta'liq, ya, penuturan, komentar dari para ulama, ya, bukan hanya satu imam, Ya. Oh, ta'liq di sini bukan komentar sini. Yaitu ta'liq menggantungkan pendapat mereka ya bi mujibil hadis ala sihatihi. Oleh karena itu, kita dapat di banyak ucapan para ulama yang menggantungkan pendapat mereka kepada makna yang dituntut hadis. Ya, kepada makna yang dituntut hadis. Ya, ala fa yaqulu qawli fil mas'alati kada. Ya, jika hadis tersebut sahih, maksudnya begitu ya. Semisal ucapan mereka, ini pendapatku dalam masalah ini. Ya, qawli, pendapatku dalam masalah ini kada, adalah begini begitu. Ya, wa qad ruya fiha hadisun bi kada. Dan telah diriwayatkan hadis terkait tentang masalahnya begini dengan hadis begini-begini. Jadi hadis tersebut itulah pendapatku. In kana sahihan fahuwa qawli. Apabila hadis itu sahih, maka itulah pendapatku. Nah, ya, semisal masalah ini ya ikhwah ya, mencium istri yang hendak ke masjid dan tidak berwudu lagi. Ya, Imam Syafi'i kita kenal dalam madzhab Syafi'i, bahwasanya madzhab Syafi'i memandang menyentuh istri itu batalin wudu, ya, membatalkan wudu. Adapun hadis ayat Al-Qur'an ya mengenai masah apa namanya menyentuh itu memang khilaf, ya, sebagaimana dikutip oleh Abu Ja'far At-Tabari di kitab tafsir beliau, ya, bukan hanya Ibnu Abbas, dan kita ketahui ucapan sahabat bukan hujjah. Tafsir Ibnu Abbas seorang tok yang menerangkan makna menyentuh itu adalah jima, itu bukan hujjah seperti sumber hukum Islam yang empat. Kita tahu sumber hukum Islam ada empat, Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Dan apa yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, ya, aulamastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita di antara hal-hal yang membatalkan wudu yang disebutkan Quran, kata Ibnu Abbas, maknanya apa? Jima. Sedangkan Imam Syafi'i mengutip dari kalam salaf yang lain, ini menyentuh ya menyentuh. Ah, menyentuh ya menyentuh. Ah, gimana dengan hadis? Ya, bahwasanya Aisyah menyerahkan karena Nabi SAW, ya, bahwa Nabi SAW beliau ya apa namanya? Qabbala ba'du azwajih, mencium sebagian istri-istrinya. Ya. Tsumma dzahaba ila al-masjid wa lam yatawadda. Kemudian beliau pergi ke masjid dan tidak wudu lagi. Au kama qalat, atau sebagaimana itulah ya penuturan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis tersebut sampai enggak kepada Imam Syafi'i? Sampai. Oh, kata siapa enggak sampai? Ya, namun Imam Syafi'i menyatakan tentang hadis tersebut ya, lau sahha la qultu bihi. Seandainya hadis ini sahih, maka pasti saya berpendapat dengan pendapat yang demikian. Namun ternyata Imam Syafi'i berpendapat hadis tersebut tidak sahih. Ya. Hadis tersebut Imam Syafi'i adalah muhaddis, ahli hadis, ya. Maka beliau berpendapat hadis tersebut tidak sahih, sehingga terjadilah perselisihan. Ya, sehingga terjadilah perselisihan. Nah, ini sebab yang kedua ini. Kemudian, as-sabab salis, i'tiqadu dha'fil hadis. Sebab yang ketiga keyakinan akan lemahnya hadis tersebut. Nah, ini kayak tadi ya. Kayak tadi Imam Syafi'i menyatakan hadis tersebut dhaif. Ya. Imam Syafi'i berpendapat hadis tersebut dhaif, jadinya berpendapat menyentuh istri adalah batalkan wudu. Nah. Ini contoh aja yang dikemukakan Ibnu Taimiyah. Ya, adapun ucapan para imam semisal Imam Syafi'i, ya, in sahal hadis bahwa mazhabi. Ya, jika hadis itu sahih maka itulah mazhabku. Itu bukan diperuntukkan buat antum, ana dan yang awam ini, tapi diperuntukkan untuk ya, para ulama yang mereka mutabahir, yang ilmunya dalam. Ya, bukan buat antum, ana kepedean. In sahha hadis bahwa mazhabi. Lihat penuturan jawaban dari Al-Imam An-Nawawi, ya, di kitab beliau di Muqaddimah. Ya, al-majmu' syarhul muhadzab. Bahwasanya ucapan in sahal hadis bahwa mazhabi itu diperuntukkan untuk orang-orang yang alim, yang tahu hadis, mengerti hadis, syarah hadis, asbabul wurud hadis, rijalul hadis, sanatnya, matannya, dirayatan, wariwayatan, dia ngerti. Terus dia tahu hadis ini nasikh apa mansukh, hadis tersebut mutlak atau muqayyad, hadis tersebut am, ya, atau mujmal, dan seterusnya. dari kembangan ilmu usul fikih. Kok kayak kita insya hadis bahwa madhabi, tahu dari mana? Terus ngerti enggak penerapan para salaf terkait tentang hadis tersebut? Jangan kepedean, sering dibawain, jika hadis itu sahih maka itulah pendapatku, ini Imam Syafi'i yang ngomong, ini berarti kita loh kepedean dia. Makanya memahami kalam Imam Syafi'i lewat perkataan ulama madhab Syafi'i. Kepedean. Emang siapa sih itu? Nah, ulama. Nah, Pak Ubaru. Nah, ulama bukan Ubaru. Nah, mau kemana? Habis nanya kabur. Habis nanya kabur dia. Nah. Sebab yang ketiga, keyakinan lemahnya hadis. Ya. Tafadhol, dibaca sini. Ya. Pak Rofi, silakan Pak Rofi. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbuk. Masya Allah. Hasbuk. Ya. Qala rahimahullah ta'ala as-sababu as-salisu. Sebab yang ketiga dari perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama. I'tiqadu da'fil hadis bijtihadin. Qad khalafahu fihi ghayruhu. Yaitu adanya keyakinan akan lemahnya hadis. Hadis tersebut itu bijtihadin, berdasarkan ijtihad dia. Kayak tadi Imam Syafi'i. Ah, Imam Syafi'i mengatakan tentang hadis mencium istri sebelum berangkat ke masjid dan tidak berwudu lagi. Nah, Imam Syafi'i mengatakan lau sahha al-hadisu fa qultu bihi. Seandainya hadis tersebut sahih, maka saya pasti akan berpendapat dengannya. Ya, pernah praktekin enggak gini? Hah, Marwanto sebelum ke masjid cium istri. Hah? Kalau dalam riwayat disebutkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dha azwajihi. Sebagian. Nah, sebagian istrinya. Kalau antum gimana mau sebagian? Itu-itu lagi, itu-itu lagi kan. Enggak ada yang enggak ada variasi. Hah? Biasa. Tapi bahasa qabbala itu aja. Ah, bukan mencium. Iya. Nah, kalau Marwanto, itu iya. beda ya antara qabbala yuqabbilu taqlib dengan apa namanya yasum, yasum dengan yuqabbil. Kalau yuqabbil mencium itu ada yang dicium betulan gitu, nempel. Sebagaimana perkataan Umar kepada Hajar Aswad, ya laula ra innaka Hajar. Laula raaitu Rasulullah SAW qabbalaka yuqabbiluka ma uqabbiluka. Kau ini cuma batu, seandainya saya enggak melihat Rasulullah SAW menciummu, saya enggak bakal cium kamu, wahai Hajar Aswad. Nah, kalau qabbala itu ada yang dicium, cium istri, cium apalah, ada yang dicium. Nah, kalau yasum itu menciumnya itu kayak gini, apa, mencium aroma masakan, apa tuh bahasa kita, ngendusnya. Nah, mencium sesuatu yang apa namanya, bukan mencium sesuatu yang enggak ada wujudnya gitu, maknawi. Ya, semisal perkataan Qatadah, man lam ya'rifil al-khilaf lam yasun anfuhu al-fiqha. Siapa yang enggak kenal khilaf pendapat, persisian pendapat di kalangan ulama, hidungnya enggak mencium, enggak pernah mencium aroma fikih. Aroma fikih bisa enggak dicium fikih? Hah? Enggak bisa. Apa apa itu namanya? Maknawi ya? Abstrak. Kalau abstrak bukannya ada wujudnya? Hah? Enggak. Antum jangan sosokan bahasa Indonesia yang benar dah, abstrak, abstrak aja. Selama ini masih maknawi aja. Maknawi, enggak itu apa ada wujudnya, tapi jadi aja gitu. Bukan itu saja, eta-eta saja. Itu aja udah. Saja babe ngeledek Marwanto. Ayo jumakir dong, ya. Ciumnya banyak, istrinya satu, anaknya dua, istrinya, bininya, nah, ya. Belajar apa namanya? Nah, ini. El. Bagaimana dapat dua, istri, bini. Nah. Ayo lanjut. Itu hadis itu dhaif menurut ijtihad dia. Qad khalafahu fihi ghairuhu. Namun selainnya berpendapat beda, menyelisih dia. Oh, enggak sahih. Ma qad in nadhar min an tariqin akhara. Ya, itu terlepas dari pandangan yang lain, melihat jalur yang lain. Sawa'un kana ashabu ma'ahu au ma'a ghairihi au ma'au ma'ahuma. Ya. Ya, sama saja apakah pendapat yang benar itu ada pada dia atau pada orang lain, atau bisa jadi dua-duanya benar. Ya, bisa jadi dua-duanya benar. Ya. Idza man yaqul, bagi orang yang berpendapat, kullu mujtahidin musibun, semua mujtahid adalah benar, adalah benar. Walidzalika asbabun, maka hal ini, perselisihan ini memiliki beberapa sebab. Minha diantaranya, ayyakuna al-muhaddisu bil hadisi ya'taqiduhu ahaduhuma dhaifan. Ya, bisa jadi muhaddisnya yang menyampaikan hadis tersebut, ya, ya'taqiduhu, meyakini hadis tersebut. Ya, au ya'taqidu ahaduma, afwan. Ya, salah satu dari keduanya meyakini hadis tersebut, ya, atau meyakini yang menyampaikan hadis tersebut dhaif. Meyakini salah satu dari ulama tadi yang berselisih meyakini perawi hadis tersebut dhaif. Wa ya'taqiduhu al-akharu thiqatan. Sementara yang lawan berselisih dia, ya, meyakini oh enggak, hadis tersebut sahih. Semisal ajan, ya, ajan. Ajan itu bangkit dari sujud, ya, untuk berdiri. Ya, Syekh Albani menyatakan disyaratkan ajan. Ya, para ulama yang lain enggak. Ajan itu dhaif. Ajan itu dhaif. Syekh Albani udah hasan. Dan yang benar dhaif, ya. Yang benar ialah keterangan para ulama dhaif. Ajan mengepalkan tangan. Ya. Nah, ini banyak sekali ulama yang melemahkan. Ya, itu yang benar adalah tanpa ajan. Dan kalaupun ajan itu syarah penjelasan para ulama salaf tidak demikian, ya, tidak demikian. Kalaupun sahih, ya, semisal apalagi tahrik, menggerak-gerakkan jari, ya, para ulama berpendapat hadis tersebut syad. Syalbani, oh enggak, anda ada syad. Nah, para ulama mengatakan itu ziyadatul thiqah, ada thiqah itu syad, ya, hadis tersebut syad. Hadis Wa'il bin Hujarin, Syalbani menyatakan lah, banyak ulama qadiman wa hadisan, dahulu sampai saat ini menyatakan hadis tersebut lemah. Akhirnya jadi tempat berselisih. Ya, tempat berselisih. Nah. Wa ma'rifatu ar-rijali ilmun wasi'un. Sementara mengetahui keadaan para perawi itu ilmunya sangat luas sekali. Summa qad yakunu al-musibu man ya'taqiduhu dha'fahu. Ya, bisa jadi. Ya, karena ilmu tentang perawi ini luas, bisa jadi yang benar adalah yang meyakini kedhaifannya. Litilaihi, karena mutala'ah dia yang luas, ala sababin jarihin, atas sebab kenapa dicacatkan tadi, sebab dijarah tadi, sebab yang mencacatkan. Waqad yakunu as-shawabu ma'al akhar, terkadang yang benar lawan dia yang menyatakan sahih. Lima'rifatihi anna dhalika sababa ghairu jarihin, karena ilmu dia yang dia mengetahui bahwa sebab semacam itu tidaklah membuat cacat hadis. Li imma li anna jinsahu ghairu jarihin, karena bisa jadi jenis persoalan itu sendiri memang tidak membuat cacat si perawi. Au li annahu kana lahu fihi udhrun yamna'ul jarha, atau dia mempunyai udhur sehingga mencegah untuk dibuat cacat hadis tersebut. Ya. Nah. Wa hadza babun wasi'un, maka ini adalah bab yang sangat luas. Tafadhal. Dibaca berikutnya. Jumakir. Bakar ibunya. Terus fa hadatsa bihi fi hal istiqamati sahihun halu istiqamatin. Terus wa ma hadatsa bihi fi hal tirabi dha'ifun. Halu tirabin, halu tirabin pakai al. Oh, ada atau pakai al? Oh iya, kalau anda enggak pakai al. Terus فلا يدري ذلك الحديث من أجل توعيه وقد علم وقد علم غيره أنه مما حدث به في هذا الاستقامة ومنها أن يكون المحدث قد نسي ذلك الحديث فلم يذكره فيما بعد أو أن تواصلون حدث به يعتقدا أن هذا علة توجب ترك الحديث ويرى غيره أن هذا مما يصح الاستدلال به والمسألة معروفة. فأنتم ويرى غيره أن هذا أبا؟ أن هذا مما يصح kalau ana anna hadza la yamna'ul istidlal bihi. Ha, kalau antum anna hadza mimma yasihu istidlal. Wah, kok beda? Kalau ana anna hadza la yamna'ul istidlal. Baik. Terus wa minha anna kasira min ijaziyina yarawna an alla yuhtajja bi hadith iraqi aw shami illa yakun lahu aslun bil hijazi hatta qala qa'ilun nazzalu ahadith ahli iraqi manzilata ahadith ahli hijazi La tusaddiqu. La tusaddiqu wa la tu'minu. Wakil al-akhir. Wakil al-akhir Sufyan. Sufyan an Mansurin an Ibrahim an Al-Qanata an Abdullah bin Mas'ud. Hujjatun. Hujjatun. Qala illa yakun lahu asrun bi qawli. Nah. Hasbu. Dari mana dimakir tadi? Ya. Hadza babun wasihun lil ulama'i bir rijali wa ahwalihim bidzalika min al ijma' wal ikhtilaf mislu ma li ghairihi min sa'iri ahli al ilmi fi ulumihim. Ini ya. Nah, para ulama, ya, para ulama lil ulama bir rijal wahwalihim, para ulama mereka mengetahui ilmu tentang rijal, tentang para perawi dan kondisi-kondisi mereka. Ya, bidalik minal ijma wal ikhtilaf. Apakah yang ilmu yang mereka ketahui itu apakah yang disepakati tentang keadaan para perawi tadi atau yang masih diperselisihkan? Ya. Ya ligoiri mislu ma ligoirihim min sa'iri ahli ilmi fi ulumihim. Ya, semisal para ulama yang lainnya yang mereka memiliki ilmu-ilmu, ya, sebagaimana terjadi pada para ulama lain di bidang-bidang ilmu-ilmu yang lainnya. Minha alla ya'taqida anna al-muhaddisa sami' al-haditha mimman haddasa anhu wa ghayru ya'taqidu annahu sami'ahu li asbabin tujibu dhalika ma'rufah. Nah, di antaranya bahwasanya alla ya'taqid, sang ulama tadi dia tidak meyakini bahwasanya sang muhaddis mendengar hadis tersebut. Ya, mimman haddasa anhu, dari orang yang menyampaikan hadis kepadanya. Sedangkan ulama yang lainnya meyakini bahwa dia mendengarkan hadis tersebut. Ya, di asbabin. Ya. Karena berbagai sebab yang tujibu dzalika ma'ruf, yang mewajibkan hal tersebut. Ya. Dari hal-hal yang telah diketahui. Wa minha, dan juga diantaranya, ayyakuna lil muhaddisi halan. Muhaddis biasanya memiliki dua keadaan, halu istiqomatin wa halu tirabin. Ada bisa jadi keadaannya istiqomah atau bisa jadi keadaannya tersebut ya itirab, kacau, goncang. Semisal mislu ayyakhtalita, misal dia itu mukhtalit. Mukhtalit itu maksudnya kalau dalam ilmu hadis para perawi yang dikatakan mukhtalit, hafalannya itu udah tercampur. Ya, hafalannya udah tercampur karena sebab pikun dan yang lainnya. Au tahtarik kutubuhu, atau kitab hadisnya itu terbakar. Karena para muhaddis atau para perawi hadis disebut dengan dobat, memiliki dobit. Ya, dia dikatakan dob memiliki dobat, yaitu dobtus sudur wa dobtul kitab. Dia dobat dalam masalah sudur, hafalannya kuat. Dobtul kitab, yaitu catatan hadisnya bagus. Ketika catatan hadisnya kebakar, sebagaimana kasus pada ya Ibnu Lahiyah, maka langsung berubah status diri dia. Yang tadinya sahih maka turun menjadi dhaif. Ya. Kama haddatsa bihi fi hal istiqamati sahihun. Nah. Ya. Sebagaimana ya fama haddatsa bihi fi hal istiqamati, maka tatkala dia menyampaikan hadis tersebut ketika keadaannya istiqomah, ketika keadaannya stabil gitu maksudnya, hafalannya stabil, kitab-kitabnya masih utuh, maka hadisnya sahih. Wa ma haddatsa bihi fi hal istirabin dhaifun. Nah, kalau dia menyampaikan hadis dalam keadaan goncang tadi, hafalannya sudah tercampur, kitabnya sudah terbakar, maka hadisnya dhaif. Ya, bisa dipahami sini? Ya. Fala yadri, maka dia enggak tahu. Dzalikal haditsa min ayyi naw'ain. Dia enggak tahu hadis tersebut pada, masuk pada jenis yang mana, fase istiqomah atau fase goncang gitu. Ya. Qad alima ghairuhu. Nah, ada ulama lain yang tahu annahu mimma hadatsa bihi fi hal istiqomah. Bahwasanya dia menyampaikan hadis tersebut ya di waktu dia masih istiqomah di tahun sekian, ya, sekian. Dia i'tirab itu tahun sekian, sedangkan istiqomah tahun sekian. Dia menyampaikan ini kesimpulan yang umurnya ini, berarti dia ketemu ini enggak mungkin karena kesimpulan yang dia mendengarnya itu, nah, demikian. Ya. Nah, jadi ilmu hadis ya. Kemudian sebab yang lainnya juga. Mana lagi? Minha ayyakuna al-muhaddisu qad nasiya dzalikal haditsah. Ya. Bisa jadi muhaddis ya lupa hadis tersebut. Falam yadhkurhu fi ma ba'du. Dan tidak mengingat lagi setelahnya. Aw angkara ayyakuna haddatsahu. Ya, atau dia meyakini bahwa ia pernah menyampaikan. Fayatakidu, kalau dia ana fayatakidu, kalau antum mau takidannya, anna hadza illatun tujibu tarkal hadis. Ya. Maka ulama yang berselisih salah satunya berpendapat ini bahwa ini adalah illah, cacat yang mengharuskan hadis tersebut mesti ditinggalkan. Wa yara ghairuhu, sedangkan yang lainnya oh enggak, anna hadza la yamna istidlal bih. Bahwa hal tersebut ya tidaklah mencegah untuk berdalil dengannya. Kalau antum apa? Nah, sama aja. Boleh saja berdalil dengannya. Wal mas'alatu ma'rufatun. Sedangkan permasalahan ini ya sudah sangat terkenal sekali. Ya. Jadi jangankan para imam ya. Jangankan para imam lupa ya. Nabi aja lupa enggak nabi? Kalau Allah iya, wa makana rabbuka nasiya. Allah tidak lupa. Kalau nabi pernah lupa enggak? Pernah. Ya, Nabi pernah sholat, ya. Nabi pernah sholat. Ya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi. Tiap Ramadan dimurojaah oleh Jibril. Nah, Al-Quran diturunkan kepada Nabi. Yang kata Aisyah, kana khuluquhu Al-Quran, akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Ternyata pas Nabi baca sholat, Nabi lupa. Ya. Nabi pernah lupa. Dan gak ada yang ngingetin waktu itu kan? Sahabat kan nggak tahu syariatnya kalau imam lupa gimana, ya udah diem, ya. Ya maka Nabi bertanya kepada seorang sahabat yang Nabi anggap ini sebagai orang yang berilmu di Al-Quran, siapa? Ubay bin Ka'ab, ya, radhiyallahu anhu. Ya, kata Nabi SAW, hal lakunta dzakartaniha, kenapa kamu tidak mengingatkanku tentang ayat tadi, ya? Ubay kan nggak tahu, Ubay nggak tahu. Allah Ta'ala berfirman, sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah, innahu ya'lamul jahra ma yakhfa. Sanuqri'uka fala tansa, kami akan bacakan Quran ini kepada engkau sehingga engkau tidak lupa kecuali Allah menghendaki. Ini nabi aja lupa, apalagi ulama. Ya. Hah? Sabi isma rabbikal a'la. Ya. Nah, banyak contohnya di sini. Apalagi mengenai Amr bin Yasir. Amr bin Yasir yang guling-gulingan ketika junub, gak dapetin air, dia tahu, tayamum tahu, tapi karena dia istihad, guling-gulingan biar kena semua debunya. Maka setelah dia ngadu kepada Nabi, Nabi mengatakan kepadanya, ya, innamakana yakfika an taqula biyadika hakada, semisal cukup bagimu ya, untuk apa namanya melakukan begini gitu dengan kedua tanganmu, yaitu syariat tayamum ya, sembari menempukan kedua telapak tangan beliau ke tanah dan mengusap ke tangan kiri ya, pada telapak kanan dan punggung kedua telapak kanan serta wajah ya. Amr ibn sahabat Amr bin Yasir menyampaikan hadis ini di masa siapa? Khalifah Umar bin Khattab. Ya gitu ya. Ya. Maka Umar manggil, hadis apa itu yang kamu sampaikan ke orang-orang? "Hey Amar, kamu nyampein hadis apa?" Ya. Maka kata Umar bin Khattab, "Apa engkau udah lupa Umar?" Ya. Bahwasanya Rasulullah pernah mengutus kita berdua. Rasulullah pernah mengutus kita berdua, saya dan engkau wahai Umar. Ya. Lalu kita berdua junub. Anda Umar enggak sholat, saya tetap sholat. Saya guling-guling ke tanah kalau Anda enggak sholat. Ya. Kemudian setelah itu saya adukan kepada Nabi. Umar tahu waktu itu. Setelah kejadian itu Umar juga dapat ilmu. Akhirnya Umar teringat. Ya. Oh iya demikian. Sekelas Umar aja bisa lupa. Umar sama Imam Bukhari hebatan mana? Umar bin Khattab. Ya. Nah. Ya. Jangan ditanya lagi. Umar sama Syekh Albani hebat mana? Nah. Ya, jadi kalau ketika ada persisian ya bisa jadi ada ulama yang lupa. Dan ini enggak menafikan siapapun. Siapapun. Allah saja yang sudah menyatakan Nabi sanuqri'uka fala tansa. Kami akan bacakan pada engkau, maka janganlah engkau lupa illa masyaallah. Kecuali yang Allah kehendaki. Dan ternyata Allah kehendaki Nabi lupa pada sebagian keadaan. Baca Quran lupa, diingetin oleh tidak diingatkan oleh Ubay bin Ka'ab. Salat lupa. Nah, Abdullah bin Mas'ud juga demikian. Ketika beliau ada kisah ya dengan siapa namanya Abu Musa Al-Asy'ari. Nah, mengenai kasus Umar dan Amr bin Yasir tadi, ternyata berlanjut kasus tersebut kepada dua orang sahabat yang mulia, Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya, kisah tersebut. Mengenai kisah kalau junub gimana? Baik. Mana lagi tadi? Wa minha anna katsiran min al-hijaziyyin. Ini udah dibaca belum? Udah. Nah. Berikutnya juga bahwasanya banyak dari kalangan orang-orang Hijaz ya Mekah Madinah mereka berpendapat min al-hijaziyyin yarawna mereka berpendapat an la yuhtajja bi haditsin iraqi. Iraqiyin. Mereka berhujah enggak boleh berpendapat dengan hadisnya orang-orang Irak. Ya, atau orang-orang Syam. Syami ilam yakun lahu aslun bil Hijaz. Apabila hadis tersebut tidak mempunyai asal dari orang-orang Hijaz. Ya, sebagian ulama ada yang berpendapat juga dengan kalau hadis tersebut Imam Bukhari tidak mengenalnya, maka itu bukan hadis. Hadis tersebut tidak diketahui oleh Bukhari, ulama tersebut enggak mau ngamalin. Kenapa? Mereka punya semboyan hadis yang tidak dikenal oleh Imam Al-Bukhari, maka itu bukanlah hadis. Masya Allah. Ya, nah ini juga. Akhirnya terjadi perselisihan. Nah, hatta qala qailuhum, ini sudah dibaca. Sudah. Nazzilu al-ahaditsa ahli al-Iraqi. Sampai-sampai mereka mengatakan, ya, nazzilu ahaditsa ahli al-Iraqi bi manzilati ahaditsi ahli kitab. Masya Allah. Oh. Tempatkanlah, perlakukanlah hadis-hadis orang-orang Irak seperti hadis-hadisnya ahlul kitab. La tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Jangan benarkan, jangan pula didustai. Kan begitu kan? Tentang hadis ahlul kitab ya. Wakil al-akhir Sufyan an Mansur an Ibrahim an Al-Qaman Abdullah hujjah. Ada yang menyatakan hadis kalau dikatakan pada mereka Sufyan dari Mansur, dari Ibrahim, dari Al-Qamah, dari Abdullah bin Mas'ud, apakah itu hujah? Ya. Padahal ini hadisnya sahih ini kan? Qala maka ahlul Hijaz berkata illam yakun lahu aslun bil Hijaz fala. Kalau hadis tersebut ternyata enggak ada asal di orang-orang Hijaz, maka hadis tersebut sisilah sanad tersebut bukan hujah. Padahal itu ini silsilah dahabiyah ini. Sisilah sahih-sahih semua tuh. Dari Sufyan, dari Mansur, dari Ibrahim, dari Al-Qamah, dari Abdullah bin Mas'ud. Di pasal dibilang bukan hujah. Gimana coba? Oh, ternyata karena enggak punya asal dari hukum, apa enggak punya asal tersebut dari orang-orang yang ada di Hijaz. Baik, berikutnya ya, tafadhol dibaca. Ini macam belum? Wahada al-i'tiqad ni belum ini. Ha. Coba Abu Aqilah al-Muwahhid. Muwahhid mutlak antum. Boleh benar-benar muwahhid. Kenapa Abu Aqilah bukunya? Dobatu. Dobatu sunnah. Falam yasudra anhum minha syaitun. Wa anna haditha muharafiyina khadwa'a fiha istirahu. Itu bukan syadda yasuddu, tapi syadda yasiddu. Maka falam yasidda anhum minha syaitun. Wa anna haditha muharafiyina khadwa'a fiha at-tawqif baik, terus sama aja. As-Sijistani rahimahullahu kitabun bi mafaridi ahli al-amsari min as-sunani fi mafarida mafaridi ya mafarid mudaf ya. Mafaridi mudaf boleh pakai kasrah. Terus bayyana yubayyinu fi'il madhi ya bayyana bukan bayna bayyana misal al-Madinah wa Makkah wa Thaif wa Thaifi wa Dimashq wa Hamsa wa Himsa wa Kufati wa Basrati ila asbabil ukhra wa ila asbabil ukhra ila asbabil ukhra wa ila hadhi. Ha. Terus baca asbab ar-rabi. Asbab ar-rabi istirahatuhu fi khabar al-wahidi al-adli al-hafidi syurutan yukhalifuhu fiha ghayruhu mitlu syirati ba'dihim arba al-hadithi ala al-kitabi wa sunnati wa syiratu ba'dihim an yakuna al-muhadithu faqihan idha khalafa qiyas al-usuli wa syiratu ba'dihim intisharu al-hadithi balwa ta'ummu bihi al-balwa ila ghairi dhalika min balwa ma'rufun fi mawadi'ihi. Nah, jazakallah khairan ala qira'atika al-hasanah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala hadha li'tiqadi ahl anna ahl al-hijaz dobatu sunnata. Kenapa sih orang-orang Hijaz sampai kayak begitu? Hah? Ada hadis gak mau diambil sampai punya asal di Hijaz apa enggak. Dilihat dulu kalau ada hadisnya ada asal dari Hijaz diambil, kalau enggak. Ini gulu enggak? Gulu mungkin kalau dari satu sisi kita pandangnya. Ya, tapi Ibnu Taimiyah di sini Syekhul Islam beliau ya memberikan pemakluman. Kata beliau, kenapa hal ini ada li'tiqadih? Ini karena berdasarkan keyakinan yang ada pada mereka, keyakinan mereka anna ahlul Hijaz dobatus sunnah. Bahwasanya ahlul Hijaz itu mereka sangat menguasai sunnah. Sangat berilmu tentang sunnah. Falam yasidda anhum min hasyun. Wah, masyaallah. Ya, sehingga tidak ada hadis yang syad. Yang syad di situ kan kalau syad di ilmu mushaf ziyadatu siqalah ala man huwa awsa. Ya. apa sang perawi sikoh menambahkan sesuatu yang tidak ada pada perawi yang lebih sikoh, ya, yang lebih ausak minhu, kan begitu, yang syad. Jadi sehingga tidak ada hadis yang mereka yang syad yang menyalahi yang lebih sikoh. Masya Allah, nggak ada hadis apapun. Wa anna ahadis al iraqiyin, sedangkan hadis orang-orang Irak, ya. Wa khafiha ittirabun, telah terjadi ittirab, kegoncangan, ya. Ittirab, kegoncangan, kekacauan, au jaba'at tawaqquf, yang mengharuskan untuk tawaqquf, tidak berpendapat, abstain. Nah, ya, fiha pada permasalahan tersebut. Wa ba'dul iraqiyyin yarawna an la yuhtajja bi hadis syamiyyin. Sedangkan orang-orang Irak mereka berpendapat untuk tidak menjadikan hadis Allah yuhtajja, untuk tidak menjadikan hadis dengan hadis yang sebagai orang Syam sebagai hujjah. Ya. Wa inna aksa wa in kana aksarun nas, walaupun mayoritas aksarun nas maksudnya aksarul ulama, ya. Aksarun nas, aksarul ulama. Walaupun mayoritas ulama ala tarkid dhaif bihadha, pamata kana al-isnadu jayidan kana al-hadithu hujjatan. Sawan kana hijaziyan atau iraqiyan atau syamiyan atau ghairu dhalik. Nah, kemudian sementara aksarun nas, ya, wa in kana aksarun nas ala tarkid tad'if bihadha, walaupun ya, mayoritas ulama tidak mendoifkan semata-mata karena hal ini, ya. Pamata kana al-isnad jayidan kana al-hadithu hujjatan. Maka jika sanad hadis tersebut jayid, baik, maka hadis tersebut menjadi hujjah. Ya, sawan kana hijaziyan, apakah itu sama aja? Apakah hadis itu berasal dari kalangan Hijaz, Irak, Syam dan yang lain? Abu Daud As-Sijistani, beliau pernah membuat kitab, ya, sebuah kitab fi mafaridi ahli al-amsar, ya, tentang tentang keunggulan ahli amsar, orang-orang yang ada di suatu negeri minas sunan, ya, dalam berbagai perkara sunnah-sunnah. Ya, bayyana makhtassa bihi ahlu kulli Misr min al-amsar. Ya, itu bukan Misra, ya, Misrin. Kalau Misra negeri Mesir. Ini Misrun mufrad dari Amsar. Negeri. Kalau Misra ya yang asimahnya Qahirah. Hah? Wa fiha Al-Azhar, wa fiha Alexandria dan yang lainnya. Ini Misrun yang jamaknya Amsar. Nah, Amsar yang jamaknya Amsar. Maka bi ahli kulli Misrin min al-Amsar. Bukan Misra. Jadi apa Al-Amsar? Hah? Negeri. Ya. Penduduk negeri. Abu Daud tentang keistimewaan masing-masing penduduk negeri. Dari sunan, dari sunan-sunan allati la tujadu musnadatan inda ghairihim. Yang tidak dimiliki oleh selainnya secara sanad yang bersambung. Ya, semisal Madinah, ahli Makkah, Taif, Damaskus, kemudian Himsa, kota Hims, yang sekarang namanya apa? Homs, ada di Suriah. Ya, Kufah, Basrah, ada di Irak, berani. Ughairiha dan yang lainnya, ila sebabin ukhara, ughairihadihi. Dan sebab-sebab yang lainnya, yang selain dari sebab ini. Nah, sebab rabi, sebab yang keempat tentang perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama. Cuma akhir fotokopinya pelit amat, ya. Cuma sampai 3. Ya. Qala rahimahullah ta'ala ishtiratuhu fi khabaril wahid, fi khabaril wahidi al-adli al-hafidi syurutan yukhalifuhu fiha ghairuhu. Ya, seorang ulama mereka ishtiratuhu. Persyaratan para seorang ulama atau persyaratan seorang ulama fi khabaril wahid al-adl al-hafid, ya. Jadi seorang ulama menetapkan syarat untuk diterimanya khabar hadis dari seorang yang adil, yang hafid itu dia mensyaratkan syurutan, berbagai syarat. Yukhalifu fiha ghairuhu, ya, yang ternyata diselisihi oleh ulama yang lainnya. Nah, misla ishtirat, misla, ya, maf'ul bih di sini dari ishtirat. Semisal ishtirata ba'dihim, persyaratan mereka, ya, ardul hadis, yaitu persyaratan mereka, apa namanya, mereka sebagiannya mensyaratkan hadis itu dihadapkan dulu, ya, dihadapkan hadis alal kitab wa sunnah, dihadapkan dulu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Wasyirati ba'dihim, juga persyaratan sebagian yang lain, ayyakunal muhadisu faqihan, muhadisnya ulama yang menyampaikan hadis itu orang-orang yang faqih, mesti yang faqih, ya. Idza khalafa qiyasal usul, jika hadisnya menyalahi ya qiyas terhadap usul. Wasyirati ba'dihim intisharul hadisi wa zuhurahu in kana fiha ta'ummu bihi al-balwa, sebagian lain mensyaratkan hadis itu, ya, apa namanya, intisar, tersebarnya hadis itu, wa zuhurahu, dan mesti tampak jelas, mesti sudah jelas nampak, ya, idza kana fiha ta'ummu bihi al-balwa, jika hadis tersebut berkaitan dengan ta'ummu bihi al-balwa, maksudnya ini persoalan umum, ya. Ila ghairi dalik, dan yang seterusnya dan yang lainnya, mimma huwa ma'rufun fi mawadihi, ya, yang dari hal-hal yang sudah diketahui di tempatnya. Nah, ya, perwantau dibaca belum? Ah, tafadhol. Lakin nasiyahu. Wahada yaridu. Wahada yaridu fil kitabi wa sunnati. Mislu al hadisu al mashhuru an Umar radhiyallahu anhu annahu su'ila an rajuli. Anil rajuli. Yujnibu. Yujnibu fi safari. Nah, ini yang tadi saya sebutin. Khilaf antara Umar dengan Ammar. Fala yajidu al ma'a. Fala yajidu al ma'a. Al ma'a. Faqala la yasif la yusalli hatta yujidu al-ma'a. Yajida. Yajida al-ma'a. Yajida bil mudari mansub bi al-mutmaratan ba'da hatta. Limadha nasi tahu. Ya Marwanto. Nasi tempe. Faqala lahu Ammar bin Yasir. Ammarun. Ammarun bin Yasirin. Ya amirul mu'minina. Ya amira. Oh, ya amirul mu'minina. Amma tadhkuru id kuntu anna wa anta fil ibil fi safar fa ajnabna biha ajnabna fa ajnabna. Kita ini keduanya junub, ini kedua-duanya mimpi basah. Fa amma anna aya Marwanto sama Abu Akila safar bareng, ya, safar bareng enggak bawa istri, dua-duanya junub nih. Hah? Mimpi bareng. Buat contoh juga. Iya. Karena ada jadwal keluar, gitu kan. Terus Fatamarraqtu. Kama tatamarraqu. Fi'il mudhari. Ada batu tamarraqa ya tamarraqu. Guling-guling gitu. Malam anda, malam tusol. Malam tusolla. Malam tusolla pada batu kira. Dari kari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa kala inama yakfi ya. Ya, paham anda, malam tusolla atau tusolian tuh? Bukan tusolla, tusolli. Ada dengan hadaf. Ya, majzum bihadfi harfil illah hibil mu'tal akhir. Terus padakar kemudian فذكرت ذلك للنبي فقال إنما يكفي هكذا وضرب بيديه الأرض ومسح بهما وجهه وكفيه فقال له Ittaqillah ya Ammar. Ya Ammar. Ini berarti ittaqillah ya Ammar. Berarti gimana Umar? Respon Umar ya Umar? Hah? Angkara Umar atau wafaqa Umar? Angkarahu Umar atau wafaqahu Umar? Hah? Wafaqahu. Kata Umar ittaqillah ya Ammar. Hah? Mengingkari Umar. Nah, terus faqala lam uhaddis bihi fa qala nawallika ya bal nuwallika nuwallika nuwallika min dalika ma tawallaita fa hadhihi sunnatun fa hadhihi sunnatun sayyidah Umar summa nasiha nasiyaha nasiya yansa baqiya ya buqa summa nasiya hatta afta bi kilabiha wadhakkarahu mengingatkan kalau wadhakara itu amar cuman mengingat tapi zakkarahu mengingatkan zakkarahu amar radhiyallahu anhu falam yadhkur wa huwa lam Ammarat bal amarahu an yuhaddisa bihi wa abluhu ablaq af'al wa ablaq ablagu min hadha annahu khatabun nasi faqala khataban nasa khatabah gimana khatnasi maf'ul bih nasa faqala la yazidu rajulun ala sadaqi azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam wa banati illa radattuhu masyaallah faqalat lahu imra'atun ya amirul mu'minin lima tahrimna shay'an aqana Allahu iyyahu. Summa qara'at. Qara'at. Wa ataitum ihdahunna qintaran. Qintaran, fala ta'khudhu minhu shay'an. Faraja Umar. Masya Allah Umar kalah hujah sama seorang wanita ini ya. Faraja Umar. Ada nasiah sekarang. Enggak nasiha. Terus wakadzalika ma rawa. Ma yurwa. Rawa. Oh. Kalau antum pada ya-nya apa? Ruwiya atau yurwa? Ruwiya. Ah, sama aja. Anna Aliyan dzakara Zabir az-Zubair. Zabir. Anak mana tuh Zabir? Perang Jamal. Ahidahu ilaihima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakarahu hatta intasara. Hatta sarafa anil qitali. Masyaallah. Tapi hadis ini riwayat dhaif. Wa hadza katsirun fi salafil khalfi. Fi salafi wal khalafi. Kalau kholaf orang yang belakangan, tapi kalau kholfun pengganti yang jelek. Jangan salah baca. Nah. Kayak salah huruf fatal, salah angka. Antum bilang sama istri antum, saya cinta pos 2, antum lagi ngomongin ke pos 1. Salah kan? Bahaya. Mana sekarang? Yang mana Marwanto? Sababul Khamis ya? Masya Allah, panjang dibaca Syekh Marwanto. Ya. Sababul Khamis, sebab yang kelima, ayakunal hadithu qad balaghahu wa sabata indahu lakin nasiyahu. Ya, hadis tersebut sampai kepadanya. Ya, namun dia lupa. Wa hadha yaridu fil kitabi was sunnah. Ini terdapat di Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi kayak tadi saya sebutin. Yang enggak lupa ini siapa? Nabi aja lupa. Padahal Allah telah berfirman, ya. Telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah." Kami akan bacakan pada engkau, maka jangan engkau lupa kecuali jika Allah menghendaki. Dan ternyata Nabi pernah lupa. Ya, sehingga Nabi bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, "Kenapa enggak ingetin? Halla kunta dzakartaniha?" Kenapa engkau tidak mengingatkanku tentang ayat tadi yang lupa? Jadi Nabi aja lupa. Ya. Nah ini dibawakan oleh Ibnu Taimiyah contoh siapa yang lupa, enggak tanggung-tanggung. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebaik-baik manusia setelah Rasulullah dan Abu Bakar. Sebaik-baik manusia, Amirul Mukminin, enggak tanggung-tanggung. Siapa yang lupa? Umar langsung dibawain. Umar. Jadi bukan siapa yang lupa? Bukhari, Asy-Syafi'i, Malik, Hanbal, Imam Ahmad. Bukan. Enggak tanggung-tanggung. Umar. Ya. Misal hadis al-masyhur an Umar. Misal hadis yang sangat terkenal dari Umar. Tentang an Umar, bukan dari Umar ya. Tentang Umar. Ya. Karena hadis ini bukan dari Umar ya. Dari Umar ya. Annahu su'ila anir rajul. Bahwa beliau pernah ditanya tentang seseorang yang yujnibu fis safar, yang dijujub dan safar, ya, falam yajidu al-ma'a, fala yajidu ma'a, kemudian dia tidak mendapati air, faqala la yusalli hatta yajid al-ma'. Kata Umar, enggak boleh salat. Tayamum juga enggak boleh sampai dia dapat air. Maka Amr bin Yasir berkata kepada Umar, mengingatkan, faqala lahu Ammar, ya Amirul Mukminin, amma tadhkuru id kunta ana wa anta fi safar fa ajnabna, wahai Amirul Mukminin, ya, apa kamu enggak ingat? Amma tadhkur, amanya itu manafiah, apa kamu enggak ingat ketika saya dan anda dahulu di safar kemudian kita junub bareng-bareng gitu, sama-sama junub, mimpi Umar mimpi basah, ya, Amar mimpi basah. Ini dengan takdir Allah, buat jadi pelajaran di kita sekarang kisahnya. Tapi kalau Abu Aqilah, Marwanto, Sapar bareng, Junub bareng, nah ini memang karena jatahnya keluar ya. Nah, ya begitulah. Bukan buat pelajaran. Ya, ini takdir Allah juga. Tapi bukan pelajaran buat kita, ngapain belajar dari dia? Dari kisah kayak begitu kan. Yang Abu Aqilah ya, Marwanto ya. Mau Pak Pajit belajar dari kisah itu? Dengar aja geli kan. Nah, kemudian fa amma ana, adapun saya, fatamarraqtu kama tatamarraqu ad-dabbah, adapun saya waktu itu saya guling-guling ya di tanah sebagaimana ad-dabbah, ya, binatang ad-dabbah itu binatang melata ya, cuman diitlakan kepada binatang berkaki empat. Sebagaimana hewan ya, guling-gulingan. Wa ma anta falam tusalli. Adapun anda, anda Umar, anda enggak sholat. Ya, saya habis guling-gulingan, saya sholat, enggak dapat air. Fadzakartu dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pun mengingatkan yang demikian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala innaka yakfika hakadha. Kemudian kata Nabi, cukup bagi engkau seperti melakukan demikian. Wa daraba bi yadayhi al-ardha. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menampukkan kedua tangan beliau ke tanah. Fama sahabihima, dan beliau menyapu, mengusap dengan kedua tangan beliau tadi, wajahahu, wajahnya, wakafaihi, dan kedua telapak tangannya, wajah dan kedua telapak tangan. Faqala lahu Umar, ittaqillah ya Ammar, kata Umar, ittaqillah, bertakwalah engkau wahai Ammar. Umar mengingkari. Faqala insyita lam uhaddits bihi, karena itu di masa pemerintahan Umar kata Ammar bin Yasir, kalau engkau inginkan, kalau kamu memang pengen demikian, saya enggak bakal nyampein hadis itu. Ya, kata siapa? Ammar, setelah mendengar Umar mengatakan ittaqillah. Umar jadi melarang, enggak boleh kayak begitu. Jadi fatwa Umar, kalau orang junub enggak ketemu air, enggak boleh sholat sampai dia dapat air. Kalau Ammar bin Yasir sholat, tayamum. Dipanggil Ammar, kamu kenapa? Kok nyampein hadis kayak begitu? Kata Ammar, loh kita kan berdua dulu. Berdua dulu. Apa kamu gak inget? Gitu. Gitu. Ya. Faqala bal nuwallika min dzalika ma tawallaita. Masya Allah. Maka Umar berkata, bahkan kami menyerahkan urusan ini kepadamu sesuai dengan keputusanmu. Ya. Fahadihi sunnatun syahidaha Umaru summa nasiha. Padahal ini sunnah yang syahidaha Umar menyaksikannya, artinya mengalaminya langsung, tapi beliau melupakannya. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Ya. Kemudian hatta afta bi khilafiha, sampai-sampai Umar, akhirnya Umar berfatwa yang berbeda dengan sunnah yang beliau alami tadi. Ya. Bi khilafiha wa dzakkarahu Ammar. Ammar kemudian mengingatkan Umar. Falam yadhkur, tapi Umar pun enggak ingat. Masya Allah. Wahuwa lam yukadzib Ammaran, tapi Umar tidak mendesakkan Ammar. Ya, bal amarahu ayuhaddisa bihi. Bahkan Umar memerintahkan Ammar untuk tetap menyampaikan hadis tersebut. Tapi Umar tetap berpendapat dengan pendapatnya. Ya, Umar tetap berpendapat dengan pendapatnya bahwa orang yang junub, enggak ketemu air, enggak boleh sholat, enggak boleh tayamum sampai dapat air. Ammar berbeda dan enggak tanggung-tanggung Ammar. Ammar enggak ngingatkin kisah tentang diri dia sendiri, tapi bersama Umar sekaligus. Bersama Umar, tapi Umar tetap enggak ingat. Dan ini ajaib ya. Ibnu Taimiyah bawain contoh enggak tanggung-tanggung. Siapa yang lupa? Umar bin Khattab. Bukan ustaz yang lupa. Ustaz baru dikritik, masa ustaz salah? Subhanallah. Subhanallah. Ya. Wa ablaqu min hada. Nah. Dan yang lebih ablaq, ya lebih dahsyat contohnya dari ini, lebih dalam dari ini contohnya, annahu khataban nas. Ya, Umar pernah berkhutbah di hadapan ya khalayak. Wa qala la yazidu ar-rajul ala sadaqi azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam wa banatihi illa radattuhu. Masyaallah. Kata Umar, tidak boleh seorang pria Yazid, dia menambahkan sodak, sodak itu mahar, mahar buat nikah kepada istri-istrinya, kepada istrinya, tidak boleh seorang pun yang ada, tidak boleh seorang pun yang melebihkan mahar, yang melebihi mahar Nabi kepada istri-istrinya dan anak-anak perempuan Nabi yang dinikahi oleh menantu-menantu Nabi. Ya, jadi batasan mahar tertinggi kata Umar ialah patokannya ya istri-istri Nabi dan putri-putri Nabi yang dinikahi oleh ya para sahabat yang lain. Ini kata Umar. Kata Umar, kalau ada yang lebihin illa radattuhu. Nah, maka saya akan mengembalikannya gitu. Jadi kalau ada ya adi masa Umar melebihi mahar Nabi, oh dikembalikan. Enggak boleh. Umar berfatwa demikian. Faqalat lahum ra'atun. Wah, ini enggak tanggung ini. Ya. Ya. Maka ada seorang wanita yang berkata, ya, ini protes. Ya Amirul Mukminin, lima tahrimna syai'an a'tana Allahu iyahu. Wahai Amirul Mukminin, ya, kenapa engkau mengharamkan atas kami sesuatu yang Allah telah berikan untuk kami? Ya. Summa qara'at, oh, berdalil ini perempuan ini. Kalau perempuan di masa Nabi berdalilnya itu pakai ayat. Kalau perempuan di masa sekarang pakai perasaan. Ya. Istri antum baru diajak tahadud, antum baru bertahadud, istri antum berdalil pakai perasaan. Oh. Ya enggak Pak Yusuf? Kalau wanita di masa sahabat apa? Ya, berdalil pakai ayat. Dulu Ibnu Abbas, bukan Ibnu Abbas, itu Mas'ud. Ya pernah diprotes sama seorang wanita. Saya dengar kamu mengharamkan tato. Saya ini hafal Quran. Masya Allah. Saya gak ada di Al-Quran di Al-Qur'an itu ada larangan tato. Kata Ibnu Mas'ud, kalau kamu benar-benar hafal paham Quran, kamu akan dapetin. Mana? Ternyata dalilnya adalah umum di surah Al-Hasyr. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wattaqullah. Nah, apa yang diberi rasul ambil, apa yang dilarang rasul tinggalkan. Dan rasul bersabda, wa Allah melaknat wanita yang mentato, ya, yang ditato dan yang minta ditato. Masyaallah. Jadi wanita di masa sahabiah begitu. Nah, pakai dalil lah buat kita. Ya dalil. Paham enggak sih jumakin? Ya. Enggak kayak sekarang, kayak perasaan terus. Nah. Summa qarat wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'an. Sedangkan kalian memberikan kepada salah seorang di antara mereka istri-istri kalian, ihdahunna. Qintaran harta yang banyak. Ya, fala ta'khudhu minhu syai'an, maka janganlah kalian mengambil sedikit pun kembali dari mahar-mahar yang kalian telah berikan. Ya. Artinya di sini umum, kintoron, harta yang sangat banyak. Ya. Harta yang sangat banyak, mahar, sodako azwaj. Faraja Umar pun rujuk ila qauliha, kepada pendapat wanita tadi. Ya, waqad kana hafizan lil ayati waqad nasiha, padahal Umar telah hafal ayat ini namun dia lupa. Umar hafal ayat ini. Wa kadzalika mayurwa antum ruwiya ya. Anna Aliyan dzakkar Zubair, bahwasanya ya Ali pernah mengingatkan Az-Zubair ibn al-Awwam yaumal Jamal, pada hari perang Jamal. Ya, pada hari perang Jamal. Ya, Ali bin Abi Thalib pernah mengingatkan syai'an, tentang sesuatu hal, aihidahu ilaihima Rasulullah SAW, yang pernah dipesankan oleh Nabi SAW kepada mereka berdua. Ya, pada qarahu, kemudian Az-Zubair mengingatnya, hattan sarafa anil qital, sampai akhirnya Az-Zubair pergi meninggalkan perang. Ya, ini ada kisahnya nih ya. Ibnu Katsir membawakan hal ini di Al-Bidayah wa Nihayah. Ya. Namun seingat saya hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Padahal Zubair waktu itu sudah ada di barisan perang. Nah. Ya. Sampai anaknya mengatakan, "Malak, ada apa ya?" Abdullah bin Zubair. Kata Zubair, "Zakkarali Aliun hadisan." Ali bin Abi Thalib ya. Apa namanya? Pernah mengingatkanku pada sebuah hadis. Ya dan seterusnya. Ya, udah siang ini ya. Cukup dulu ya. Nanti kita lanjut ke sabab sadis. Sebab ke-6. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.